السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بكثرة الشكر فله الله سبحانه وتعالى ففي هذه الكتاب تقول لمجلس تعليم الإمام علي بن عبد الرحمن الحبشي نقول الله تعالى مغفرة بركة وقال لك إذا كان بركة فليأو kita doakan berikan kasih Pak Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Habsi, insyaAllah senantiasa diberikan kesehatan dan keafian, dan juga putra Pak Habib Ali dan segera para guru-guru kita, para habaib, para ustadz, para kiai, para ulama, hadirin, hadirat, insyaAllah mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berkat apa yang kita hadiri pada pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memuji sekelompok kaum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله تعالى memutus kelompok kaum yang mana mereka adalah orang-orang di saat-saat yang mulia engkau dapati mereka jauh dari ranjang mereka, jauh dari kasur mereka, jauh dari selimut mereka. Yang mereka lakukan adalah yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dan sifat mereka itu antara dua sifat, khaufan wa tama'an, dalam rasa takut dan dalam rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Mu'adz al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau pun juga itu bagaimana disebutkan, beliau dari satu makam ke makam yang lainnya, dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya, dari satu ketenteraman kepada ketenteraman lainnya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita disebutkan pada suatu hari ketika masuk malam hari, beliau berkata saat salat isya, al-layla layla turuhu'ah, ini adalah malam untuk memperbanyak rukuk. Maka langsung dia takjub, dia baca fatihah, baca sedikit surat, dia rukuk, dia terangkat dari rukuknya, melainkan begitu dan menjelaskan. Dalam kali yang lain, beliau berkata, al-layla layla turuhu'ah, ini adalah malam untuk berdiri, mencari kenikmatan, kelezatan ibadah dalam berdiri ketika sholat. Maka dia takbir Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, dia baca banyak ayat Al-Quran, dan beliau tidak mulai rukuk, mereka kalau sudah dekat saja. Kali malam berikutnya, dia berkata, Al-Layla, Al-Layla, sujud. Ini malam adalah malam untuk bersujud. Maka dia takbir Allahu Akbar. Kemudian dia rukuk, ikhtidal, sujud, tidak bangkit dari sujudnya, mereka menjelang saja merasakan kenikmatan dari sujud. Al-Imam Umar bin Abdul Rahman al-Affan, sahabat Rasul, itu beliau, apabila sudah selesai daripada salat tahajudnya, kadang sudah masih tengah malam, dia rukuk dengan salat witir, ketika witir, setiap malam nih. Dia baca doa pun, Allahumma hdina fiman hadaini, dia doa kepada Allah. Terus, dia ulang lagi, Allahumma jina liman hadai, Allahumma jina liman hadai, terus minta hidayah, minta hidayah. Tidak selesai kulitnya mereka kalau dia dekat saja. Radiyallahu anhu akbar. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamal Lay disebutkan, beliau pun malam harinya berpindah-pindah antara hal, khauf, dan rajah, antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu malam beliau tahajud, ketika tahajud di akhir surat Maryam dia sampai kepada firman Allah taala yang berbunyi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah ar-Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih akan memberikan untuk mereka wujud kasih sayang cinta. Maka beliau mengulang ayat ini, kalimat wujud mawaddah tersebut dia mengulang-ulang. Setiap dia kali diulang, dia memiliki memahami makna yang lain, makna yang berbeda, merasakan kelezatan dari apa yang dia baca, apa yang dia pemandangkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ketika dia mengulang, Sayyidatullahu Rahman Wudda, dia ulang kalimat ini sampai terbit subuh. Rasulullah anhu akhwa, merasakan kelezatan. Jangan heran, marfu'uhum al-azam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beliau pun juga dalam tahajudnya dia bangun malam dan dilihati ada sesuatu salat berjamaah sampai kakinya bengkak saking lamanya dalam tahajud beliau. Berpindah tidak dari hal kau yang terlanjur antara takut dan berharap kepada Allah Taala. Kata siapa Yunus Abdul Malik dia berdoa Rabbahum khawban wa tama'a wa mimma wazaqnahum yunfiqun senantiasa mereka dalam takut dan dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab takut kepada Allah Subhanahu wa Taala itu sifatnya para nabi-nabi. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Itu sifatnya para wali-wali radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Rasulullah dengan beragam tingkat ketakwaan yang telah beliau capai. Namun disebutkan bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna a'lamakum billahi wa atqakum li anak. Yang paling mengenal Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian adalah aku. Nabi Muhammad orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada beliau suara di Al-Qur'an Allah mahmud pemilik daripada Al-Qur'an Al-Mahmud. Surga diharamkan untuk dimasuki oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad masuk. Sallallahu alaihi wa sallam. Orang yang pertama dibangkit hari kiamat di malam mahsyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Beliaulah yang mana para nabi-nabi besok dibawa di hari kiamat bernaung di bawah bendera dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang bernama Jiwa Al-Hamad, Panji Al-Hamad. Namun beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi-nabi, Sayyidina Adam, bagaimana dalam doanya kepada Allah Ta'ala? Nabi Adam, Allah Ta'ala ingin malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Namun beliau mengingat daripada kelemahannya dan kekurangannya yang beliau lakukan kepada Allah Ta'ala, beliau berkata, Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, kami akan menjadi orang yang merugi. Malaikat jadi sujud, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang tak sujud, orang yang manusia. Makhluk yang manusia, Iblis dan Makyum, bagi dia lebih banyak sekali. Dan Iblis, ketika dia berbuat kesalahan, dia justru menyombongkan diri dan menunjukkan kelebihan yang dia punya. Dia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan itu si Adam dari tanah. Tapi dari Adam yang merujuk kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Thalib, Fasiyat al-Ajar, al-Mubasyain bil-Jannah. Sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah kalau mereka masuk surga dengan nama-nama mereka yang 10. Dan yang diberitakan kalau mereka masuk surga di antara sahabat bukan cuma 10 itu saja. Mereka disebut 10 dalam satu hadis sekali itu 10 nama disebutkan. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain, seperti bulan, Sayyidina Abdullah dan lain-lain, diberitakan masuk surga. Dan juga diberitakan secara umum sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala menceritakan kepada mereka wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat Rasulullah dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu Ibn Abi Mulaika beliau mengatakan bagaimana dalam ta'aluk sahih Bukhari itu beliau mengatakan adraktu dalalil fil awsat wa dalalil min ashab Rasulillah. Saya berjumpa 30 sekian orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang di antara mereka semuanya tidak menganggap diri mereka orang yang sudah sempurna keimanannya. Mereka semuanya takut akan penyakit nifaq terhadap diri. Selalu dirundung ketakutan, takut dirundung penyakit nifaq. Ketika Umar radhiyallahu anhu itu beliau tanya kepada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman yang disisipkan rahasia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menceritakan tentang sifat-sifat munafik sehingga Sayyidina Hudzaifah bin Yaman mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar dengan segala kemuliaannya datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah, apakah saya termasuk daripada orang yang disyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki penyakit nifaq tersebut? Dia takut terhadap dirinya sendiri. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wa hakadha Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Akhir hayatnya, beliau dalam keadaan terkena tumor, dia menangis. Itu teman-teman yang ada di situ benar, bisa. Kenapa engkau menangis? Engkau justrunya Rasulullah, kakekmu Nabi Muhammad, ayahmu Ali bin Abi Thalib, ibumu Fatimah Az-Zahra, dada tulisa ahli jannah. Kenapa masih menangis? Takut apa lagi? Sayyidina Hasan bilang, Allah, Al-Quslah, ini masalah izin. Saya takut, saya dibawa, dikirim ke tempat yang tidak bersama mereka. Dikirim ke tempat yang lain yang tidak bersama mereka. Kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Semakin orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan bahwasanya orang yang mukmin senantiasa takut dari penyakit nifaq. Nifaq itu adalah yang menyembunyikan kekufuran, menunjukkan keimanan. Mukmin tidak takut daripada penyakit nifaq. Tapi seorang munafik, dia merasa bingung. Mukmin tidak merasa dia selamat daripada sifat nifaq tersebut. Sampai disebutkan bahwasanya ma amina ahadun ala imanihi al yusrata illa sulita. Tidak ada seorang pun yang merasa aman imannya tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala, melainkan pasti iman yang orang akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Orang itu harus selalu khawatir kepada Allah Ta'ala, selalu takut kepada Allah Ta'ala, sehingga doanya para ulama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka selalu minta husnul khatimah. Takut dan bertumbuh dari amalannya, tetapi mereka minta husnul khatimah wal aqibatu lil muttaqin. Karena saudara-saudara sekalian, kalau kalimah berkata, seseorang masih dia tekun dalam beramal, masih dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih dia arogan, masih dia kurang ajar, masih dia maksiat, merasa dirinya aman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mestinya disebutkan, mestinya seseorang itu kalau dia tanya banyak amal, dia sudah merasa aman. Tapi justru makin dia taat kepada Allah, makin dia takut kepada Allah Ta'ala. Ini adalah nur yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada orang-orang yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, ayo bersihkan hati kita, jangan kita menyombongkan diri, jangan kita tidak takut kepada Allah Ta'ala. Lihat sih kita, sifat takut dengan sifat takut kepada Allah dan berharap harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan sifat takut tersebut, kita rajin taat kepada Allah Ta'ala, disibukkan dengan diri kita, enggak sibuk ngurusin orang, enggak sibuk ngatain orang, enggak sibuk memberitakan dan syirikan orang lain. Tapi sibuk dengan diri kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu disebutkan untuk menyabarkan dirinya hampir bersama orang-orang yang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang macam ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk hadir bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala siang dan malam, selalu doa, selalu mumpul dalam masjid zikir berdoa kepada Allah Ta'ala dengan rasa raja bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk hadir bersama mereka, untuk duduk bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hiasi diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan khasyah, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tanamkan rasa harapan yang kuat di dalam hati kita. Itu saya tidak akan bersopor, itu saya bilang. Seandainya dikatakan bahwa tidak ada lembaga langkah sukses kecuali satu orang. Jadi nomor kata-kata, saya masih berharap kepada Allah Ta'ala, jangan-jangan saya satu orang. Seandainya dikatakan, semua orang langkah sukses kecuali satu orang di neraka, saya akan tetap merasa takut, jangan-jangan saya satu orang. Jadi selalu takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'ashiril qalba khawfan la yufarriquhu min rabbih ma'ahu mithlun bi ar-ra'ati kata Imam Malik. Selalu hati ini diselubungi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terpisahkan, dan juga memiliki rasa harapan yang besar kepada Allah Ta'ala sebesar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan takut, ini kita harap dua sayap. Burung satu sayap, tapi tak pernah. Punya dua sayap, baru kita bisa mencapai. Subhanallah, Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita berdiri, hati-hati. نخرج عنك من هذا الجمع مكروها تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا نشيئيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد